Nabi Musa alaihi salam mencari Khidir. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkhutbah di hadapan Bani Israel, yakni kaumnya. Nabi Musa alaihi salam ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya karena Nabi Musa alaihi salam tidak menyatakan bahwa ilmu itu berasal dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, tentu aku mempunyai seorang hamba yang berada di suatu tempat pertemuan dua laut. Dia itu lebih berilmu dibanding engkau. Nabi Musa alaihi salam bertanya, wahai Rabbku, bagaimana caranya agar aku dapat menemuinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah seekor ikan dan simpanlah ikan itu di keranjang. Di mana engkau kehilangan ikan itu, di sanalah ia berada. Kemudian Nabi Musa alaihi salam membawa seekor ikan dan disimpan di dalam keranjang. Lalu pergilah Nabi Musa alaihi salam dengan ditemani seorang muridnya yang bernama Yusa' bin Nun. Ketika sampai di sebuah batu, keduanya merebahkan badan. Lalu Nabi Musa pun tidur. Ikan yang mereka bawa bergerak-gerak, keluar dari keranjang, kemudian jatuh ke laut. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut. Allah subhanahu wa ta'ala menahan aliran air dari ikan tersebut, sehingga air itu seperti lengkungan. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Ketika esok harinya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada muridnya, bawalah makanan kita kemari. Sungguh, kita telah letih karena perjalanan ini. Dan Nabi Musa alaihi salam tidaklah merasa letih sampai melewati tempat yang diperintahkan Allah. Maka muridnya menjawab, tahukah engkau, waktu kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguh, aku lupa menceritakan tentang ikan kita, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nabi Musa alaihi salam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Mereka pergi sampai tiba ke tempat batu tadi. Di tempat batu itu, keduanya bertemu seseorang yang sedang membentangkan kain di atas batu itu. Nabi Musa alaihi salam memberi salam kepadanya. Lalu orang itu membalas salamnya. Lantas orang itu berkata, bagaimana mungkin negerimu akan mendapat keselamatan sebelum penduduknya beriman kepada Allah? Nabi Musa alaihi salam berkata, aku Musa. Orang itu bertanya, Musa Bani Israel? Nabi Musa alaihi salam menjawab, ya, bolehkah aku mengikutimu? Agar engkau mengajariku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Dia menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai sebagian ilmu Allah yang diajarkan kepadaku yang engkau tidak tahu. Dan engkau mempunyai ilmu dari Allah yang diajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Nabi Musa alaihi salam bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Orang itu menjawab, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa alaihissalam berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka jangan engkau bertanya apapun padaku, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya di sepanjang pantai. Kemudian lewat sebuah perahu. Lalu mereka meminta agar dinaikkan. Orang-orang perahu itu tahu bahwa dia adalah Khadir. Kemudian mereka mengangkutnya tanpa meminta upah. Ketika keduanya berada dalam perahu, datanglah seekor burung dan hinggap di pojok perahu. Burung itu mematuk air laut satu atau dua kali. Khadir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah kecuali seperti yang diambil burung itu dengan patuknya dari laut." Tiba-tiba Khadir mengambil kapak dan mencongkel satu papan perahu. Lalu Khadir melepas papan itu dengan kapak. Maka terkejutlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Orang-orang itu mengangkat kita tanpa upah, kemudian engkau sengaja melubangi perahu mereka, sehingga engkau menenggelamkan penumpangnya. Sungguh, kamu telah berbuat kesalahan yang besar." Khadir berkata, "Bukankah telah kukatakan, sungguh engkau sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Nabi Musa alaihissalam berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan kesulitan dalam urusanku." Inilah pertama kali lupanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika keduanya keluar dari laut, mereka melewati seorang anak kecil bermain dengan anak yang lain. Tiba-tiba Khadir menarik kepalanya dan membunuh anak itu dengan tangannya. Musa alaihissalam berkata kepadanya, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, kamu telah melakukan perbuatan mungkar." Khadir pun berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu, sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa alaihissalam berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga menjumpai penduduk sebuah negeri. Mereka minta dijamu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Di negeri itu, keduanya mendapati sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khadir menegakkan dinding itu. Musa alaihissalam berkata, "Suatu kaum yang kita datang kepada mereka dan tidak mau memberi makan dan tidak mau menerima tamu. Kemudian kamu membenarkan dinding mereka. Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu." Khadir berkata, "Inilah waktu atau sebab perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Tujuanku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang suka merampas setiap bahtera yang masih bagus. Adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang beriman. Kami khawatir anak itu akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan aku ingin semoga Allah Ta'ala mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya di dibanding anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah, itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawah dinding itu tersimpan harta benda bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu, dan aku melakukannya tidaklah menurut kemauanku sendiri. Itulah tujuan perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.